السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يستفاد من الحديث، apa yang diambil dari hadis ini, ini hadis yang kemarin kita bahas, hadis Jundub ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menceritakan seseorang yang luka di tangannya, kemudian dia memotong tangannya sendiri, dalam artian bunuh diri, sampai kehabisan darah dan mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, istafadna min hadal hadithi fawaid, kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, fihi tahrimu qatlin nafsi bighairi haq. Tidak boleh, haram membunuh diri atau membunuh jiwa tanpa kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin yang kita pahami hanya sebagian kecil, yaitu larangan bunuh diri, kan begitu? Karena kejadiannya bunuh diri. Tetapi di sini, di dalam faedahnya, lebih umum dari itu. Tidak boleh membunuh jiwa. Jiwanya sendiri atau jiwa orang lain. Karena faedahnya lebih umum dari sekedar apa yang terjadi. Yang terjadi memang membunuh dirinya sendiri. Tetapi faedahnya, kalau dirinya sendiri dibunuh tidak boleh, apalagi diri orang lain. Kalau jiwanya sendiri dia bunuh, apalagi membunuh jiwa orang lain. Sehingga ada kalimat bighairi haqqin, tanpa kebenaran. Karena ada membunuh seseorang dengan kebenaran, seperti qisas oleh penguasa, menghukum pembunuh dengan dibunuh. Seperti hukum rajam, seorang yang berzina dalam keadaan muhsan dirajam sampai mati. Atau orang yang murtad, yustatabu thalathata ayyam wa illa duribat unuquh, diminta taubat 3 hari, kalau tetap tidak mau taubat, maka dia dipenggal lehernya sebagai seorang murtad. Dan ini terkandung dalam hadis, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Yang kedua adalah seorang yang berzina dalam keadaan muhsan. Yang ketiga, al-mufariq li dinihi. Yang kedua tadi apa? As-sayyibuz zani. Sayyib artinya orang yang sudah muhsan, sudah pernah menikah. Zani, berzina, maka dirajam sampai mati. Yang ketiga, orang yang keluar dari al-jama'ah, jama'ah muslimin. Al-mufariq lil jama'ati. Orang yang meninggalkan jama'atul muslimin, yang mufariq li dinihi, yang meninggalkan agama, murtad. Ala kulli hal, ini kita bicara hukum. Siapa saja yang dibunuh dalam keadaan hak. Adapun yang melaksanakan hukum-hukum tersebut adalah penguasa. Jika penguasa tidak melakukannya, maka urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah. Allah yang akan menghisab mereka mengapa tidak menegakkan hukum dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, dan bahwasanya membunuh jiwa, apakah membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain, azuma sya'nuha, besar urusannya, wa khataruha, dan sangat berbahaya, wa annahu amrun kabir, dan itu perkara besar. Berkata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, al-hadithu aslun kabirun fi ta'zimi qatlin nafsi, sawaun kanat nafsul insan au ghairihi. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, hadith ini adalah prinsip dasar tentang besarnya masalah pembunuhan. Besarnya masalah membunuh jiwa, sama saja apakah membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Yang kedua, wujubu sabri indal masaib. Faedah kedua, wajibnya sabar dalam menghadapi musibah. Jangan gampang-gampang bunuh diri. Enggak lulus ujian, melemparkan dirinya dari gedung tinggi. Hanya karena putus cinta, melemparkan dirinya dari jembatan gantung. Hanya karena kecewa, hanya karena kehabisan dana, hanya karena pailit, bangkrut, tiba-tiba bunuh diri. Islam mengajarkan kesabaran. Isbiru wasabiru. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang sabar dengan janji-janji baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan tepati pahalanya orang yang sabar dengan tanpa hitungan dalam jumlah besar. Allah akan balas orang yang sabar bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Berarti sangat-sangat-sangat banyak melimpah pahala orang yang sabar. Maka sabarlah indal masaib, ketika musibah-musibah. Dan termasuk makna sabar adalah sabar amma yuskhitullah, sabar dari apa yang dimurkai oleh Allah. Artinya, menahan diri untuk jangan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Min qawlin, apakah dalam bentuk ucapan, ucapan-ucapan tidak terima terhadap takdir Allah, itu kufur. Ucapan-ucapan menyalahkan Allah, astagfirullah. Atau ucapan-ucapan dalam bentuk ratapan-ratapan, niyahah. Nabi mengatakan dilaknat orang-orang yang berniyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Karena tidak sabar, meratap. Menjerit-jerit. Merobek-robek bajunya. Menjambak-jambak rambutnya. Fahadhi niyahah mal'una. Niyahah itu dilaknat. Itu ucapan. Au fi'il, atau perbuatan. Seperti memukul-mukul pipinya sendiri, merobek-robek bajunya sendiri, menjambak-jambak rambutnya sendiri karena tidak sabar, atau yang lebih besar lagi, a'zama minhu qatlun nafsi, membunuh dirinya sendiri. Astagfirullah. Yang ketiga, annal ahsan lilmubtala an yaqul idza kana la budda min alqaul. Yang bagus, yang terbaik bagi orang yang kena musibah, hendaklah berkata kalau memang dia ingin dan sudah sangat-sangat-sangat apa ya, sangat berat ya, pengin mati, maka doanya jangan minta mati. Kalau terpaksa kamu harus berkata, berdoa, maka ucapkanlah dengan kalimat Allahumma ahyini makanatil hayah khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafah khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang mati itu lebih baik bagiku. Lihat ikhwan ibn a'azzakumullah, doanya tetap dalam keadaan sadar kalau mati belum tentu baik. sebagaimana hidup belum tentu baik. Sehingga doanya tetap doa yang menunjukkan bahwa Allah lebih tahu. Ya Allah, kalau memang hidup lebih baik bagiku, hidupkanlah aku. Kalau memang mati lebih baik bagiku, matikanlah aku. Ini doanya orang yang sadar kalau Allah lebih tahu. Kalau tadi, matikan aku saja, sok tahu. Kamu yakin kalau kau mati lebih baik? Belum tentu. Belum tentu kematian itu lebih baik bagimu. Apalagi bukan hanya ucapan. Matikanlah aku, matikanlah. Benar-benar dia bunuh dirinya. Ini lebih parah lagi. Itu nomor faedah nomor 3. Yang keempat. Qalu 'abdi badarani bi nafsihi laisa fihi munafatun li qada'illahi wa qadarihi sabiq. Ini sudah kita singgung di dalam syarahnya kemarin. Bukan maknanya dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala atau berkata mendahului takdir Allah, bukan itu maknanya. Wallahu muqaddir al-asya qabla wujudiha. Karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu sebelum terjadi. Kalau dia terjadi bunuh diri, itu juga takdir Allah. Enggak bisa mendahului takdir. Tayib. Berarti apa maknanya? Badaroni. Maknanya adalah terburu-buru dengan apa yang tidak Allah syariatkan. Terburu-buru dengan apa yang tidak Allah perintahkan. Wa atlaqat alaihi al-mubadara biwujudi suratiha. Tetapi disebutkan kalimatnya, lafadznya dengan mubadarah, terburu-buru. Maksudnya adalah terburu-buru, tidak sabar dengan musibah yang menimpanya. Tidak sabar dengan rasa sakit yang ada di tangannya. Walladhi qatala nafsahu muntahin ajaluhu. Sebagai akidah, saya ingatkan. Siapa yang membunuh dirinya, sampai mati, maka ajalnya sudah berakhir. Ajalnya sudah berakhir dan ajalnya sudah datang. Ajal yang sudah Allah tulis baginya dengan sebab tersebut itu sudah terjadi. Sehingga jangan kalian pikir seperti pikiran khurafat. Jangan kalian membayangkan seperti bayangan orang-orang bodoh, orang-orang awam. Katanya orang bunuh diri itu belum waktunya mati, dia bunuh dirinya. Sehingga mati belum waktunya. Karena mati belum waktunya, maka ruhnya belum diterima di sisi Allah. Karena masih ada sisa umur. Dia mau masuk ke badannya, badannya sudah mati. Dia mau masuk ke alam barzah belum menerima. Maka gentayangan. Sehingga ada istilah arwah gentayangan. Hadihi khurafat. Ini adalah khurafat. Kisah-kisah takhayul. Bikinan-bikinan manusia. Saya ulangi ucapan para ulama. Siapa yang membunuh dirinya, maka ajalnya sudah datang. Waktu matinya, ya itu yang ditakdirkan oleh Allah, ya saat itu. Dengan sebab itu Allah sudah takdirkan. Maka saat itu juga arwahnya di alam barzakh. Sebagaimana ruh-ruh yang lain. Walakinnahu istabta'a shifa Allahi wa rahmatihi. Kenapa disebut terburu-buru? Karena dia istabta'a shifa Allah. Menganggap lambat datangnya pertolongan Allah. Menganggap lambat datangnya kesembuhan sehingga dia bunuh saja dirinya. Wa qanata min rawhihi wa rahmatihi. Dan berarti dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dhanbun 'adzim, dan ini adalah dosa besar. Qadara 'alaihi an yakuna qatl nafsihi bi yadihi iqaban lahu 'ala fasad niyyatihi. Akan ditakdirkan baginya dia membunuh dirinya dengan tangannya sendiri balasan dari rusaknya niatnya. Allati nawa biha ta'jil ajalih, yang dia meniatkan untuk bersegera mematikan dirinya saja. Qabla intihai, sebelum berakhirnya. Itu niat jelek di hatinya. Padahal enggak mungkin bisa. ajal tetap ajal. Betapa banyak orang bunuh diri, tapi gak mati. Mengapa? Ya belum ajalnya. Melemparkan dirinya dari tempat tinggi, tetap tertolong. Taib, karena belum ajalnya. Sehingga ketika dia mati, maka dia ini tetap sudah datang ajalnya. Memang takdirnya di situ. Dan na'udzubillah, su'ul khotimah. Matinya mati yang su. Karena dia membunuh dirinya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yadlimuhu. Allah tidak mendoliminya. Faqad a'tahu al-iradata wal-qudrah alal-fi'l. Allah berikan padanya kehendaknya. Allah berikan padanya kemampuannya atas perbuatan tadi dan meninggalkannya. Artinya dia bisa berbuat, bisa tidak. Tapi dia pilih untuk berbuat. Walakinnahu taba'u hawah. Tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Faqatala nafsahu. Akhirnya dia bunuh dirinya sendiri. Kalau bertepatan dengan ajalnya saat itu, ya mati dia. Karena keterburu-buruannya dan karena ketidaksabarannya. Maka Allah akan azab nanti yaumul qiyamah dengan cara dia membunuh dirinya. Dilempar lagi dari atas, dilempar lagi dari atas, dilempar lagi dari atas. Yang berikutnya yang kelima. Fi hadzal hadis dalilun ala tahrimi qatlil insani nafsah. Yang kelima, dalam hadis ini dalil haramnya seseorang membunuh dirinya. Li'annaha laysat milkuhu, karena walaupun dirinya, jasadnya ada pada badannya, ada pada dirinya, tapi itu bukan miliknya. Jasadmu bukan milikmu. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Badan kita, jasad kita bukan milik kita. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama hiya milku khaliqiha. Badan kita ini milik pencipta. Fala yajuzu lahu an yatasarraf illa bima adina fihi. Maka tidak boleh kita memperlakukan badan kita sendiri kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti at-tadawi, berobat, silakan. Diizinkan dan diperintahkan. Wal hijamah, berbekam, silakan. Disuruh, diajarkan. Ya ibadallah tadawaw. Fa inna Allah la yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Maka kalau tidak tahu obatnya, jangan bilang tidak ada. Bilang belum diketahui, belum ditemukan. Wa qad nasha'a fi hadhihi al-azminah al-intihar li'atfahi al-asbab. Sungguh telah terjadi di zaman kita ini, zaman sekarang, berbagai macam bentuk bunuh diri li'atfahi al-asbab, karena sebab-sebab yang sangat remeh wal'iyadu billah. Dengan sebab-sebab yang sangat kecil, sangat remeh, na'udzubillah. Min su'il hal, dari kejelekan keadaan. Fa'indama ta'akasahul umur, ya'mad ila qatli nafsih. Kalau ternyata apa yang direncanakannya tidak berhasil, bunuh diri. Wa ta'jiluha ila nar, dia justru pengin segera masuk neraka. Orang yang bunuh diri berarti pengin segera masuk neraka. Hanya karena gak naik kelas bunuh diri, gak lulus bunuh diri, putus cinta bunuh diri. Apalagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hadha yarji ila da'fi, da'fin fil azimah. Dan ini sebabnya adalah kelemahan hati, kelemahan tekad yang ada di hatinya. Wa dhiqin fil fikr, dan pendek akal. Dhiq, sempit akal. Pemikirannya pendek. Wajabuna indal khutub. Satu lagi penyebabnya. Penakut. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Udah mati saja. Ya. Pengecut namanya. Hadapi musibah yang kamu dapati. Hadapi seluruh problem yang kamu dapati. Hadapi dengan gentle, hadapi dengan keberanian. Dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, di antara sebab-sebab orang bunuh diri, pertama, lemahnya iman. Kedua, lemahnya tekad. Tidak memiliki tekad yang kuat. Ketiga, lemahnya cara berpikir atau pendeknya akal. Enggak panjang pikirannya. Nanti bagaimana itu harus dipikirkan. Yang keempat, pengecut. Wadhahala fil iman. Dan juga memang iman yang sangat-sangat-sangat lemah. Walau kana indahu syai'un min imani billah. Kalau saja dia punya keimanan kepada Allah, au yaqinin fima indah, atau punya keyakinan apa yang Allah janjikan di sisinya, la raja bimusibatihi. Niscaya orang itu akan mengharap pahala dari Allah dengan musibahnya. Dia akan berharap kepada Allah pahala dengan musibahnya. Mudah-mudahan sakitku ini akan jadi pahala. Mudah-mudahan kesengsaraanku ini akan jadi tambahan pahala di sisi Allah. Tayyib, seharusnya begitu kalau punya iman. Sehingga rasa sakit akan terasa kurang sakitnya karena ada harapan. Karena ada harapan, yaitu pahala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika perang musyrikin dengan muslimin, di muslimin ada korban, di orang kafir juga ada korban. Di muslimin ada yang terluka, di kalangan orang kafir juga ada yang terluka. Apa bedanya? Kenapa kaum muslimin tidak khawatir, tidak takut, sedangkan mereka musyrikin takut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarjuna ma la tarju ma la yarjun." Watarjuna mala yarjun. Itu perbedaannya. Watarjuna mala yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Kalian punya harapan. Mereka tidak punya. Apa itu harapannya? Akan mendapatkan dari Allah pahala, jannah, dan sekian kebahagiaan yang tak terhingga di dalam jannah selama-lamanya. Dan juga, kalau saja punya iman, la khafa min qatli nafsihi al-iqab. Kalau saja punya iman, dia akan takut, tadi kan harapan. Juga kalau punya iman akan takut untuk membunuh dirinya karena pasti akan dimurkai oleh Allah, akan diancam dengan sekian adab yang mengerikan. Walakinna aktsaruhum la yafqahun. Tapi kebanyakan manusia tidak faqih, tidak berpikir. Yang keenam, hurrimat alaihil jannah. Kalimat diharamkan atasnya surga sudah lewat, bahwa yang ahsan fi misli hadin nusus ibqa'uha. Sudah pernah dibahas bahwa ancaman-ancaman seperti ini biarkan seperti apa adanya. Ibqa'uha ala tahwiliha wa zajriha bila ta'wil. Diharamkan atasnya surga. Titik. Jangan ditafsirkan, jangan ditakwilkan, jangan di... Oh, maksudnya enggak perlu. Mengapa? Ibqa'uha ala tahwiliha. Tahwil dengan ha besar, maknanya adalah supaya mengerikan. Biarkan seperti apa adanya agar menakutkan, agar mengerikan. Wa zajruha bila ta'wil. Biarkan, jangan ditakwilkan supaya orang takut. Berarti bunuh diri itu akan diharamkan dari api neraka. Wahada madhabu jumhuril ulama. Dan ini madhab kebanyakan para ulama. Ikhwanuddin a'azakumullah. Permasalahannya ada yang tanya. Tayyib, kalau gitu orang yang bunuh diri sholat kenapa enggak? Tadi ancaman. Namanya ancaman itu tetap ancaman. Kalau Allah kehendaki Allah timpakan ancamannya. Kalau Allah kehendaki Allah kurangi, kalau Allah kehendaki Allah hapuskan, Allah kehendaki Allah ringankan dan seterusnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ancaman biarkan sebagai ancaman. Jangan jadi keputusan. Seperti khawarij, kalau dikatakan diharamkan surga, berarti pasti neraka. Kalau pasti neraka berarti kafir. Kalau kafir berarti gak perlu disolatkan dan seterusnya. Beda. Hukum kafir tidak kafir kaitannya bukan dengan itu. Itu ancaman. Ancaman itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu apakah dia ketika bunuh diri adalah kufur pada Allah atau ketika bunuh diri dia tidak kufur pada Allah. Allah yang tahu tentang hati dia. Ancamannya diharamkan surga. Ancaman. Kalau Allah kehendaki ancamannya dipraktikkan, kalau Allah kehendaki mungkin dikurangi, kalau Allah kehendaki mungkin Allah hapuskan, terserah Allah Subhanahu wa taala karena itu ancaman. Berbeda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Bagaimana kalau begitu? Kata para ulama, kembali kepada ayat yang mendasar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kan tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti bunuh diri syirik atau bukan syirik? Bukan. Berarti mungkinkah diampuni? Ya mungkin saja. Kalau masih ada harapan, berarti boleh didoakan. Ya kan? Kalau masih ada harapan, berarti boleh didoakan. Kalau boleh didoakan, berarti boleh disolatkan. Itu ta'lilnya dan dalilnya. Hanya saja para ulama menyatakan, para tokoh, para da'i, para ustad, orang-orang soleh sebaiknya jangan menyolatkan. Mengapa? Supaya jera orang lain tidak akan melakukannya. Saya kalau bunuh diri nanti orang-orang baik tidak ada yang nyolatkan. Yang nyolatkan sedikit saja. Orang-orang yang kerabat dekatnya saja. Itu menakutkan. Supaya apa? Supaya pelajaran bagi orang lain. Bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Menyolatkan silakan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bisa dipaham faedah yang keenam, bahwasanya kalimat diharamkan dari api neraka ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ancaman tidak seperti janji. Kalau janji pasti ditepati, kalau ancaman terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kurangi apa yang Allah ancamkan, maka itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, maafnya Allah, dan itu sifat baik bagi Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.